Jika benar ia di sana, setia mengguku. Aku di sini merindu, merindu selalu. Aku tak bisa kehilanganmu selamanya. Bisa kehilanganmu selamanya.